Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Amma ba'd. Ikhwana fi din azzaikumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan bacakan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Pembahasan kita masuk pada kitab yang kedua, yaitu Kitab Shalah. Kitab yang pertama berkaitan dengan Kitab Taharah. Sanian, yang kedua Kitab Shalah. Wa yastamilu ala khamsata asyara baban. Kitab ini mencakup 15 bab secara global. Pembahasan yang ada dalam Kitab Shalah, dalam Kitab Al-Fiqhul Muyassar ini, ada 15 bab. Al-Babul Awwal, bab yang pertama, fi ta'rifi sholati wa fadliha wa wujubi sholawatil khamsi. Tentang definisi sholat, keutamaannya, dan wajibnya sholat lima waktu. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu ta'rifuha, pengertian atau definisi sholat. As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat secara bahasa artinya adalah ad-du'a, doa. Hal ini bisa dilihat dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan zakat atau sedekah bagi para amil yang memungut zakat atau mengambil zakat dari orang-orang yang telah wajib zakat. Allah katakan, fasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Perhatikan dengan lafad fasalli alaihim, yang maknanya doakanlah mereka. Sesungguhnya salataka, salatmu, maknanya sesungguhnya doamu itu sakanul lahum, membuat tenang bagi mereka. Nah, sehingga bagi para amil, ketika mengambil zakat dari orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat, hendaklah mendoakan kebaikan bagi mereka. Makna sholat di sini adalah doa. Begitupun dalam hadis Nabi SAW, ida du'iya ahadukum fal yujib. fa in kana muftiran falyat'am wa in kana shaiman falyusalli. Apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk makan atau diundang dalam suatu undangan makan, maka hendaklah memenuhi undangan tersebut. Seandainya dia dalam keadaan tidak berpuasa, maka makanlah makanan tersebut. Wa in kana shaiman, kalau seandainya yang diundang tersebut dalam keadaan berpuasa, fal yusolli, maka doakanlah. Makna fal yusolli di sini bukanlah sholatlah. Kalau kita sedang puasa diundang, terus datang ke tempat orang yang mengundang, tiba-tiba kita sholat di sana, nah, ini salah. Makna fal yusolli di sini bukan sholatlah, tapi maknanya doakanlah. Kalau kita sedang puasa, misalkan puasa sunnah, nah, ada yang mengundang makan, boleh kita makan. Atau kalau kita mau tetap berpuasa, silakan berpuasa, nah, dan mendoakan, mendoakan sahibul bait. Tapi kalau puasanya puasa wajib, seperti puasa Ramadan, walaupun ada undangan, nah, makan atau lain sebagainya, maka tidak boleh untuk membatalkannya. Baik. Ini makna sholat secara bahasa. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, as-salatu sumiyat salatan li'annaha silatun bainal abdi wa bainallah. Salat itu dinamakan salat dikarenakan silah. Salah dikarenakan silah, kata beliau. Nah, salat dinamakan salat dikarenakan silah, yaitu menghubungkan, menyambungkan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana seorang ketika melaksanakan salat, dia sedang bermunajat kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seakan-akan dia sedang berbincang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala membalasnya. Hal ini disebutkan dalam hadis qudsi. Allah mengatakan, qasamtu baina shalah wa baina al-'abdi nisfain. Aku membagi salat itu antara aku dan hambaku dua bagian. Nah, ila qala alhamdulillahi rabbil alamin, qala hamidani abdi. Allah mengatakan, apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah mengatakan, hambaku telah memujiku. Nah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba dalam salatnya mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah katakan, hambaku telah memujiku. Wa idha qala ar-rahmanur rahim, qala athna alayya abdi. Ketika seorang hamba mengucapkan ar-rahmanir rahim, Allah mengatakan, hambaku telah menyanjungku. Sehingga ketika seorang melaksanakan salat, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan juga Allah membalasnya. sebagaimana disebutkan dalam hadis kursi yang kita bacakan tadi. Sehingga salat ini merupakan silah penghubung, ya, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini arti secara bahasa kita jelaskan tadi. Yang kedua, wasyara'an, pengertian secara syariat. Ibadatun datu aqwalin wa af'alin makhsusatin. Ibadah yang di dalamnya ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus. Muftatahatun bittakbir, dibuka dengan takbiratul ihram. Muhtatamatun bittaslim, ditutup dengan mengucapkan salat. Ini makna salat secara syariat. Ibadah yang di dalamnya ada ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang khusus, dibuka atau diawali dengan takbiratul ihram, ditutup atau diakhiri dengan salam. Nah, sehingga kalau kita mengetahui pengertian salat secara syariat ini, nah, maka mesti seseorang yang salat mengawali dan membuka salatnya dengan takbiratul ihram. Ya. Kalau seandainya sholat tidak dimulai dengan takbiratul ihram, maka tidak sah sholatnya. Kadang-kadang masih kita dapatkan sebagian kaum muslimin, misalkan ketika masuk masjid, imam dalam keadaan sujud. Ya. Dia masuk masjid kemudian langsung sujud, tanpa mengucapkan takbiratul ihram terlebih dahulu. Maka yang semacam ini, sholatnya bisa dinyatakan tidak sah. Kenapa? Dikarenakan dia tidak memulai dengan takbiratul ihram. Ya. Padahal selayaknya, ketika masuk masjid, misalkan imam dalam keadaan sujud, makmum yang masbuk tersebut mengucapkan takbiratul ihram terlebih dahulu. Allahu Akbar. Kemudian dia sujud mengikuti imam. Ya. Kalau tiba-tiba langsung sujud tanpa mengucapkan takbiratul ihram, maka tidak sah sholatnya. Dikarenakan sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Dan diakhiri dengan salam. Begitu juga seseorang misalkan sholat zuhur 4 rakaat. Setelah tahiyat, baca tahiyat atau tasahud selesai, kemudian dia pergi tanpa mengucapkan salam, maka tidak sah sholatnya. Nah, sekali lagi, sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat apa saja, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Nah, baik itu sholat yang sifatnya fardu ain atau sholat yang sifatnya fardu kifayah, seperti sholat jenazah, dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, walaupun tidak ada ruku, tidak ada sujud, ya, tetap dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, dan perlu kita ketahui bahwasanya sholat ini ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam sholat semuanya bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak memulai sampai terakhir, ini bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, ketika awal mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya ada ruku', di dalamnya ada sujud. Ini bentuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita baca lagi kitab yang ada di hadapan kita. Wa ya'ti tafsiluha fil abwab at-taliyah insyaallah. Dan akan datang rinciannya, ya, rincian dari takbiratul ihram sampai salam pada bab-bab yang berikutnya insyaallah. Nah, yang punya kitab bisa dilihat kitabnya sehingga bisa mengikuti. Ya. Baik kitab aslinya atau kitab terjemahannya. Tadi kita jelaskan tentang definisi sholat. Masuk pembahasan yang kedua, fadluha, keutamaan sholat. As-sholatu min akidi arkan Islam ba'da syahadatain. Salat termasuk di antara rukun-rukun Islam yang sangat ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Ya, kita ketahui bahwasannya arkan Islam, rukun Islam yang pertama syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, iqamatis salah, menegakkan salah. Yang ketiga, ita'uz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, siyamu Ramadan, saum di bulan Ramadan. Yang kelima, haji baitillahil haram, haji ke baitullah. Nah, dan salat ini merupakan rukun Islam yang kedua. Bal hiya umudul Islam, bahkan salat ini merupakan tiangnya Islam. Bangunan tanpa ada tiang bisa roboh. Nah, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala ini atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan Islam ini bagaikan bangunan. Bunyal Islam ala khamsi. Islam dibangun di atas lima perkara. Diumpamakan sebagai bangunan. Ada pondasinya, ada tiangnya, ada atapnya, dan lain sebagainya. Pondasi yang paling utama syahadatain. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Suatu bangunan tanpa pondasi tidak akan kokoh. Tidak akan berdiri. Mudah hancur. Mudah roboh. Dan Rasulullah umpamakan tiangnya itu adalah sholat. Nah, dalam suatu hadis Rasulullah mengatakan Rasul amril Islam wa'umuduhu sholat wa dirwatu sanamihi al-jihad. Pokok perkara itu adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Nah, salat merupakan tiangnya Islam. Wa qad farradaha Allah 'ala nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lailatal mi'raj fawqa sab'i samawat. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan salat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj. Dari mana Mi'raj ini? Dari mana? Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Peristiwa yang kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Isra artinya berjalan. Mi'raj artinya naik. Kalau Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Qala Mi'raj dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha, ya, ke langit ketujuh. Nah, untuk apa? Untuk menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebenarnya bagi orang yang benar-benar mentafakuri, mentadaburi peristiwa Isra Mi'raj, ya, menunjukkan dengan jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit. Nah, kenapa? Dikarenakan Nabi SAW di-mi'rajkan, dinaikkan, ya, ke atas langit, sampai ke langit yang ketujuh, untuk menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini merupakan dalil yang sangat menunjukkan Allah itu berada di atas langit. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, beristiwa, meninggi, menaik di atas arsy-Nya. Dan arsy Allah Subhanahu wa taala itu di atas 7 lapis langit. Nah, ya. Banyak orang-orang yang memperingati Isra Mi'raj, akan tapi ternyata memiliki keyakinan Allah di mana-mana. Allah menyatu dengan makhluknya. Berarti mereka sebenarnya kurang mentadaburi, kurang mentafakuri makna dari Isra Mi'raj. Ya. Padahal kalau mentafakuri, mentadaburinya, ketika peristiwa Mi'raj, Rasulullah SAW dinaikkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, ya, di langit ketujuh, untuk menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, kalau benar-benar mentafakuri, mentadaburinya, akan tumbuh keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit, bukan berada di mana-mana, bukan menyatu dengan makhluknya. Ya. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang budak, "Man ana?" Siapa saya, kata Nabi? Budak itu mengatakan, "Anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Rasul bertanya lagi, "Aina Allah?" Di mana Allah Subhanahu wa taala? Budak ini mengatakan, "Allah fis sama." Allah di atas langit. Rasul mengatakan, "Atikha fa innaha mu'minah." Bebaskan budak ini. Sesungguhnya budak ini adalah seorang perempuan yang beriman. Ketika menyatakan Allah berada di atas langit. Ya, sehingga di antara prinsip keimanan, akidah keimanan, ya, keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Nah, kembali kepada pembahasan, Allah Subhanahu wa taala wajibkan salat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika malam Mi'raj, ya, fawqa sab'i samawat, di atas 7 lapis langit. Wadhalika dalilun ala ahammiyatiha fi hayatil muslim. Yang demikian itu merupakan dalil tentang pentingnya sholat dalam kehidupan seorang muslim. Ya. Sehingga sholat itu berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kewajiban-kewajiban yang lainnya seperti puasa, haji, atau yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya wahyu melalui malaikat Jibril alaihi salam. Ya, ada pelantara malaikat Jibril. Nah, berbeda dengan salat, ya, Allah Subhanahu wa taala langsung mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa pelantara malaikat Jibril. Nah, kemudian juga kewajiban-kewajibannya lainnya seperti puasa, sholat, zakat, dan yang semisalnya, Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah berada di bumi. Ya. Berbeda dengan sholat. Allah wajibkan ketika Rasulullah berada di tempat yang sangat tinggi. Nah, sehingga Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala menyebutkan tentang fadilatul shalah. Keutamaan sholat ini bisa dilihat dari empat perkara. Nah, yang pertama, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala langsung mewahyukan perintah sholat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ada pelantara. Yeah. Berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Seperti yang kita sebutkan tadi, zakat, puasa, haji. Nah, Allah wajibkan melalui malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau salat, Allah langsung memerintahkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, bisa dilihat dari sisi tempat. Nah, Allah wajibkan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah berada di tempat yang sangat tinggi. Ya, di Sidratil Muntaha. Nah, di langit yang ketujuh. Berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya, Allah wajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di bumi. Nah, yang ketiga bisa dilihat dari sisi zaman. Waktu, ya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tentunya kepada umatnya. Nah, pada malam yang paling mulia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu malam Mi'raj. Ya, malam Mi'raj itu merupakan malam yang paling utama bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, khilaf di antara para ulama, malam yang paling utama itu apakah malam Mi'raj ataukah malam Lailatul Qadar. Nah, sebagian yang mengatakan malam Mi'raj lebih utama, sebagian mengatakan malam Lailatul Qadar lebih utama. Dan para ulama ada yang merinci. Nah, kalau bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka malam Mi'raj itulah malam yang lebih utama. Ya, Allah angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke langit ketujuh. Nah, malam yang paling utama bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagi umatnya, malam Lailatul Qadar ini merupakan malam yang sangat utama. Nah, kemudian yang keempat bisa dilihat dari sisi kamiyah, jumlahnya. Ya, di mana sholat itu tidak diwajibkan satu kali. Nah, akan secara jumlah, sebelumnya diwajibkan sampai 50 kali. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala awal pertama kalinya memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sholat dalam sehari semalam itu khamsina shalah, 50 kali sholat. Nah, dalam sehari semalam. Ya. Di sini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai amalan ini. Sehingga Allah perintahkan 50 kali sholat dalam sehari semalam. Ya, sekali lagi menunjukkan Allah sangat mencintai amalan sholat ini. Nah, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala ingin hamba-Nya itu senantiasa terus-menerus tersibukkan dengan melaksanakan sholat. Nah, dikatakan orang yang senantiasa dalam melaksanakan sholat akan terjauhkan dari sifat keluh kesah, sifat bakhil, kikir dan lain sebagainya. Allah mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila kejelekan menimpanya, maka berkeluh kesah. Ya, dapat musibah, dapat bencana, lain sebagainya, berkeluh kesah. Wa idza massahu al-khairu manu'a. Dan apabila mendapatkan kebaikan berupa harta dan semisalnya, maka dia manu'a. Ya, menahan-nahannya, tidak mau mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bakhil, kikir. Ini sifat manusia. Kalau kecualikan illal musallin, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Nah, alladinahum ala sholatihim daimun, yaitu mereka yang senantiasa terus-menerus dalam melaksanakan sholat. Ya. Sekali lagi, sholat ini amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai ketika awal-awal perkaranya Allah perintahkan kepada nabinya untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Dikarenakan cintanya Allah kepada amalan tersebut. Dan Allah menginginkan hambanya senantiasa tersibukkan dengan melaksanakan sholat. Nah, dan terus menerus dalam melaksanakan sholat. Ya. Akan tetapi, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari semalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menerima apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ketika beliau turun dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Rasulullah mengatakan khamsina salatan fil yaumi wa lailah. Allah mewajibkan 50 kali salat dalam sehari semalam. Nabi Musa mengatakan inna ummataka la tutiku dzalika. Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu untuk melakukan hal itu. Nah. Idhab ila rabbik. Pergilah kembali kepada Rabbmu. Dan mintalah supaya Allah memberikan keringanan kepada umatmu. Nah, sehingga Rasulullah pun kembali pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan perintah salat itu 5 kali dalam sehari semalam. Ya. Akan tetapi, walaupun 5 kali dalam sehari semalam, nah, dengan nikmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, pahalanya itu bagaikan melaksanakan salat 50 kali. Nah, khamsun bil fi'li wa khamsuna fil mizan. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, khamsun bil fi'li. Ya, 5 kali melakukannya. Akan tetapi 50 kali berat timbangannya dalam mizan, timbangan amal nanti. Dikarenakan kita ketahui bahwasannya satu kebaikan itu bisa dibalas menjadi 10 kebaikan. Sehingga walaupun 5 kali dalam sehari semalam, tapi pahalanya dan beratnya timbangan di akhirat nanti bagaikan 50 kali sholat dalam sehari semalam. Nah, ya, sekali lagi ini menunjukkan tentang pentingnya sholat. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faji'a ila shalah. Kembali kepada kitab yang kita bahas. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tertimpa suatu perkara, beliau segera untuk melaksanakan sholat. Ini pun patut kita jadikan contoh. Ya. Ketika kita mengalami kesedihan misalkan, gundah gulana, atau tertimpa suatu musibah, segera untuk melaksanakan sholat. Ya. Dikarenakan dengan sholat ini diantara sebab pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan bersabar dan sholat. Nah, sehingga ketika seorang bersabar, sebab turunnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika seorang sholat, sebab turunnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita mendapatkan problem dalam kehidupan kita, nah, baik perkara ekonomi atau perkara yang lainnya, maka hendaklah kita segera untuk melaksanakan sholat. Dikatakan dengan sholat tadi, bisa menjadi sebab turunnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mendapatkan musibah, problem, dan sebagainya, segera untuk melaksanakan sholat. وقد جاء في فضلها والحث عليها أحاديث كثيرة. Ya. Telah datang tentang keutamaan dan anjuran untuk melaksanakan sholat hadis-hadis yang banyak. Nah, akan saya sebutkan nanti hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan sholat dan hasungan untuk melaksanakan sholat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.